Jangan lupa dengarkan Radio Gaung Aman. Sobat Nusantara, ketidakadilan terhadap masyarakat adat karena membela wilayah adat dari keberadaan PT Toba Pup Lestari juga dilakukan oleh pihak aparat hukum. Alih-alih bukan melihat dari sisi kebenaran dari para saksi, warga yang dirugikan dan melapor kepada pihak berwajib, malah harus mendekam dalam penjara. Seperti dalam kesaksian berikut ini, seorang bapak bernama Thompson Ambarita, berasal dari komunitas adat Lamtora Sihaporas yang menjalani hukuman selama 6 bulan karena melaporkan kekerasan yang dialaminya akibat dipukul oleh pihak PTTPL. Ada juga Bapak Jusman Simanjuntak, berasal dari komunitas adat Natumingka yang menjadi korban kekerasan TPL karena mempertahankan wilayah adatnya ketika pihak perusahaan ingin menanam pohon ekaliptus secara paksa di wilayah adat mereka. Perkenalkan, nama saya Thompson Ambarita dari Lembaga Lamtoras, Lembaga Keturunan Adat Opung Mamutang Laut Ambarita Sihaporas. Ya, terima kasih. Sejarah singkat, kronologis penangkapan kami waktu 2019, tanggal 16 September. Pada waktu itu kami dari masyarakat adat Lamtoras, kami mengadakan royong untuk pendudukan lahan. Ya, pada hari itu 16 September kami mengadakan gotong royong bersama untuk menanam jagung di lahan tanah adat kami, yaitu yang dibilang oleh PTTPL itu adalah lahan konsesi mereka. Tapi yang sebenarnya itu adalah lahan adat kami karena kami sudah berjuang mulai 1998 berjuang sampai yang terakhirnya terjadi konflik di tahun 2019. Nah, pada saat itu kami sepakat dari komunitas Lamtoras Sihaporas mengadakan gotong royong untuk menanam jagung sebagai meningkatkan ekonomi masyarakat adat di Sihaporas. Setibanya kami di lapangan sekitar jam 8 WIB, kami belum ada tanda-tanda yang adanya datang dari pihak security ataupun TPL. Berselang waktu setelah kami ada jam 11.30, di situ tiba-tiba datanglah pihak TPL bersama sekuritinya sekitar kurang lebih 20 orang. Pada waktu itu orang itu datang nggak seperti biasanya. Mereka datang langsung beringas dan langsung ingin menghantam semua masyarakat adat yang di situ. Dan kebanyakan orang itu menangkap alat untuk mencangkul, yaitu cangkul kami untuk menanam jagung. Terutama saya sendiri, dia langsung menangkap cangkul dari saya untuk melarang biar enggak dikerjain lagi. Setelah itu saya menjawab, jangan tangkap cangkul saya ingin menanam dan untuk menguasai lahan kami ini. Karena ini adalah holy-holy ni opung nami. Itulah yang saya bilang pada waktu itu. Tahu-tahu dia langsung beralih balik badan, langsung menjumpai kawan kami yang namanya Marudut Ambarita. Dan pada waktu itu Marudut Ambarita datang di lokasi dari komunitas kami. Dia membawa anaknya yang masih umuran 3 tahun. Dia diikuti sekalian dengan security-nya. Sekuritinya langsung menghadang ke si Marudutnya, langsung menangkap. Dari kejadian tersebut, masyarakat adat Sihaporas langsung histeris. Karena kami mendengar jeritan daripada suara si Marudut ini. Yang katanya, amangu ya aku kena, katanya. Akibat kejadian itu, masyarakat Sihaporas berdekatan langsung mendekati tempat si Marudut ini. Tahu-tahu, pada waktu itu karena ikut anaknya yang umuran 3 tahun kena pukulan dari Bahara Sibuya. Oleh sebab itu kami mengadakan perlawanan, karena kami lihat anak sekecil itu kok bisa kena imbasnya. Terutama saya sendiri datang langsung untuk memangku ada anak itu yang namanya Mario. Di situ juga saya kena pukul dari humasnya TPL yaitu Bahara Sibuya. Setelah itu saya kena pukul, saya langsung nggak sadarkan diri. Singkat ceritanya, kami pulang ke kampung dan setibanya di kampung kami melanjutkan pengaduan langsung ke Polsek Sidamanik. Bersama si anak tadi membawa ke Polsek Sidamanik untuk membuat pengaduan karena kami kena pukulan dari pihak security maupun dari pihak Sibahara Sibuya. Nah, oleh sebab itu pihak kepolisian Polsek Sidamanik mengarahkan kami untuk berobat dulu ke Puskesmas Tiga Runggu. Dari situ kami balik lagi ke Polsek Sidamanik. Tanggapan dari Polsek Sidamanik lagi mengarahkan kami untuk ke Polres Simalungun. Karena pihak TPL juga katanya sudah melapor ke Polres Simalungun. Oleh sebab itu kami karena sudah berhubung karena kendaraan yang kami bawa tidak memadai untuk menempuh sejauhnya dari Polsek Sidamanik ke Polres Simalungun, kami melanjutkan perjalanan untuk pulang. Dan besok harinya kami membuat pengaduan lagi ke Polres Simalungun atas nama pelaporan saya Thompson Ambarita dan juga si anak yang namanya Mario Ambarita. Dan setelah itu berselang seminggu lagi kami dipanggil untuk dimintai keterangan oleh Polres Simalungun. Itu didampingi dengan pengacara hukum yaitu Ronald Sapriansa bersama Daniel Tambunan. Setelah saya selesai siap di BAP, pada waktu itu kami diajak oleh Kanit Reskrim Polres Simalungun yang saya lupa namanya, Marga Siahaan. Kami diarahkan untuk makan siang setelah saya BAP. Di tempat warung kami makan siang, setelah berselang sekitar 5 menit selesai makan, disitulah saya ditangkap langsung pulang Kanit Reskrim yang tadi. Di belakangnya datanglah polisi lagi 4 orang yang berpakaian preman langsung menangkap kami di tempat kami makan siang. Dan setelah itu kami ditangkap, aku ditangkap lalu dibawa ke Polres. Setibanya saya di Polres Simalungun, sudah saya lihat lagi kawan saya yang bernama Johnny Ambarita udah digebuki sama polisi di samping Reskrim Polres Simalungun. Saya ditahan di situ di Polres Simalungun 1 malam. Kemudian saya dibawa ke tahanan Polres Simalungun selama 48 hari. Setelah 48 hari kami dilimpahkan ke pengadilan Simalungun lalu diantar ke lapas kelas 2 Pematang Siantar. Di situ kami menjalani hukuman sampai 9 bulan. Di dalam proses pengadilan kami sering mendapat support dari kawan-kawan mahasiswa dan juga masyarakat adat Siaporas mengadakan setiap kali sidang, karena kami dalam sidangnya ada 14 kali sidang. Setiap kali sidang kami dapat dukungan dari masyarakat adat Siaporas, yaitu mengadakan demo besar-besaran di pengadilan negeri Simalungun. Oke, kupotong sebentar Pak Thompson. Jadi putusan hakim pada saat itu 9 bulan ya? Iya. 9 bulan. Nah, pertanyaanku selanjutnya nanti soal pendalaman bisa nanti didiskusi, tapi ini perlu saya pikir penekanan. Pada saat itu bagaimana tanggapan keluarga setelah Bapak ditahan? Tanggapan dari keluarga, termasuk dari khususnya dari keluarga sendiri, ya sangat mendengar berita dari saya yang kena tangkap di Polres Simalungun, sangat histeris. Dan juga hampir anak-anak saya yang masih setingkat SMP sampai ke PAUD hampir nggak mau sekolah karena malu diolok-olok oleh kawannya. Tapi itulah kehendak Tuhan dan berkat dari leluhur kita mendapat support dari kawan-kawan seperjuangan yang tinggal di kampung. Mereka sekarang udah agak mendingan dan udah gak kalah semangat lagi setelah dapat dukungan dari keluarga-keluarga maupun sanak saudara. Sesudah pihak TPL memperpagandakan kehadirannya di Tanah Natuna, langsung masyarakat membuat kesepakatan pada tanggal 17 Mei 2021. Masyarakat Natuna memberikan kabar pada saya, waktu itu saya di rumah ketua. Besok katanya pihak TPL akan mengadakan penampan paksa dengan karyawan jumlah 17 orang tambah lagi security, tambah kepolisian. Saya memang menyangkal, kita tak usah pergi ke sana, karena kita bukan mau jual nyawa di sana. Tapi orang itu menyangkal, enggak, kita harus menginap di sana di jalan, menghimpang kedatangan TPL. Cemana cara kalian menghimpang kedatangan TPL? Ya, kita rela tidur di jalan, berbaris-baris. Tambah lagi, kalau perlu, dibentangkan semua kereta. Saya bilang, bodoh kali pemikiran kalian. Kalaupun kalian tidur di jalan, bukannya kalian mau dilanggar, tapi kalian diangkat satu-satu, biar mereka itu lewat. Kalau memang keretanya mau dibikin berbaris-baris di sana, itu juga pemikiran yang kurang baik. Karena nanti, karena orang itu sudah tidur sekian, mau menerobos untuk bekerja paksa di areal Natuna, lantas nanti dibikin klakson sampai 2-3 kali atau sampai 5 kali, nggak diangkat keretanya, pasti itu dilanggar. Nah, kata orang itu tidak peduli, orang itu berangkat ke areal untuk menghempang jalan tersebut. Sampai-sampai orang itu membawa gengset untuk dapat penerangan di sana, biar orang itu bisa untuk membentuk tenda sama menyalakan api untuk pemanasan. Tapi setelah 7:30, karyawan TPL tiba di lapangan. Kehadiran TPL masih di lapangan tidak bisa dihempang masyarakat Natuna. Langsung orang itu beraksi untuk menanam. Jumlah karyawan TPL, security, tambah polisi yang tidak ada kesimbangannya, karena masyarakat Natuna paling adalah di sana 50 orang. Walaupun tadi ada kira-kira 80 orang masyarakat Natuna di lapangan, itu hanya ibu-ibu. Jadi terus beraksi, tetapi masyarakat Natuna gencar untuk menolak untuk ditanami areal di sana. Kami bertekad sesuai dengan surat menteri yang pada tanggal 12 Agustus 2019 yang menyatakan supaya pihak TPL menghentikan segala aktivitas sebelum ada penyelesaian hukum. Jadi karena gencarnya masyarakat Natuna untuk menghalau orang itu dari areal penanaman, orang itu mundur. Kedatangan TPL di sana memang sangat kami pertanyakan. Karena orang itu bawa perlengkapan yang begitu apa. Biasanya kalau orang TPL menanam areal, hanya pakai ada alat menanam, pakai injak dengan kaki. Tapi untuk kali itu, mereka itu mempersiapkan tongkat yang sudah diruncingi dan semua kami tengok yang baru-baru dengan perincian. Dan menurut informasi yang kami dapat dari semua kontraktor yang mengarahkan karyawannya ke lapangan, yang bilang kita besok bekerja bukan begitu, tapi bahasanya kita besok berperang. Tapi kami masyarakat Natuna bukan membawa apa-apa. Jadi, sudah tiba di jalan, terjadilah dialog dengan pihak TPL. apa maksud kalian melarang kami untuk menanami area ini? Kami ada izin, ada hak kami, ada hak kami, katanya. Ya betul, tapi kami berpedoman pada surat menteri 12 Agustus 2019. Tapi kalian enggak mengindahkan. Pendek kata, stoplah di situ dialognya, enggak ada pertemuan apa-apa. Diteleponlah kehutanan. Datang kehutanan, sana pun terjadi dialog. Pihak kehutanan membaca surat-surat mereka mengenai hak mereka di lapangan. Ini surat keputusan dari apa kehutanan yang sudah terjadi sejak zaman Belanda. Ya, itu trik kalian itu. Kami tahu persis kenapa ada terjadi ekaliptus di Natuna Mika. Itu karena terjadi reboisasi pada tahun 1953 di Natuna Mika. Tetapi karena kepala desa kami atau tokoh masyarakatnya kurang tanggap apa itu artinya reboisasi itu, mereka membiarkan saja begitu. Tapi kami sudah dewasa, kami terus mempertanyakan ini. Dan kami tidak pernah sepakat bahwa tanah kami ada musyawarah dengan kehutanan untuk dikontrak atau bagaimana. Kami belum pernah musyawarah atau mengadakan negosiasi di mana-mana pun. Jadi pendek kata, sudah dialog sampai dua kali, enggak ada pertemuan apa-apa. Saya membuat pernyataan waktu itu. Ya sorry lah, ini semua adalah kepedulian Pak Bupati tidak berpihak kepada masyarakat. Apa sebabnya saya bilang begitu? Karena sebenarnya kalau Pak Bupati serius untuk mendengar keluhan masyarakat, karena waktu Pak Bupati Siagian 2020 sudah membuat perda dan simplifikasi sudah ada. Taruhlah pada tahun 2020 ada pertemuan di Borbor, di sana dinyatakan, sorilah untuk masyarakat, kami bukan membodoh-bodohi masyarakat. Memang benar perda sudah ada, panitia verifikasi sudah ada, tetapi dana yang 300 juta untuk biaya verifikasi sudah jadikan pidana kopi. Lantas sesudah berdebat beberapa kali, lantas terjadilah istirahat sebentar. Orang itu makan, masyarakat pun makan. Tetapi sesudah makan, orang itu rupanya sudah membuat strategi. Jadi, sudah orang itu membuat strategi, sudah istirahat selang kurang lebih dari satu jam, orang itu bergerak, terjadilah dorong-mendorong. Saya terus komunikasi kepada keluarga di luar. Dari mulai terjadinya yang di lapangan, abang nengok situasi di Natuna Mika, kenapa rupanya? Inilah keadaan saya kirim apa video ini. Ya, usah terlalu apa emosi. Lantas sesudah terjadi dorong-mendorong, sebentar lagi terjadi lempar-melempar dengan batu dan tongkat yang 1,5 meter tadi. Sudah itu sudah saya tengok sudah brutal dan ibu-ibu sudah histeris menangis. Saya telepon lagi sama abang. Ini bang sudah brutal ini teman. Tinggalkan kalian lokasi itu. Kalian pulang. Kalian bukan untuk jualnya arisan. Lantas saya kasihan sama keluarga kita supaya untuk orang Natuna Mika, silakan pulang, tinggalkan ini. Kita bukan jual nyawa di sini. Tapi orang itu mengelak, Pak. Kita tidak mau mundur. Kita harus bertahan terus. Itu sembahyan orang itu. Satu menit setelah saya bicara begitu, pipi saya terus kena lempar di sini. Terus berdarah. Tapi saya menengok siapakah yang bisa mengantar saya ke puskes. Tetapi saya bertekad kekalahan Natuna Mika tanggal 18 Mei 2021 bukan menjadi penyesalan bagi saya. dan tetapi saya itu menjadi momen kebangkitan daripada masyarakat Latinika. Saya waktu itu membuat pernyataan di waktu dialog sama kehutanan, kalau memang Pak Bupati tidak peduli sama masyarakat Latinika, kami siap dikubur hidup-hidup, tapi kami harus terus berjuang. Itulah pernyataan saya waktu itu. Alasan kepolisian memberikan tersangka, karena kami terus berjuang, sudah mendapat surat keputusan yang dibawakan oleh delegasi kami ke Jakarta tanggal 12 Agustus 2019 itu, kami terus berjuang untuk menghalau karyawan TPL dari lapangan. Tetapi waktu itu kejadian yang tahun 2020 itu, tanggal 24 Oktober itu, sebenarnya saya bukan di lapangan Pak, tapi saya tahu persis waktu itu yang menjadi promotor untuk menghadap TPN adalah masuk ibu-ibu. Tapi saya salut sama ibu itu, memang orang itu terus sekian. Kami harus bertahan untuk terus menekan karyawan TPN di sini. Kami tidak setuju anak ayat kami ditanami. Itulah. Tapi karena terus pihak TPN ngotot mau menanami, terjadi dorong-mendorong sama ibu dan sama karyawan. Ya, pulang kalian, terus gitunya omongan ibu ini. Dan mungkin secara emosi, karena orang itu tidak peduli dengan omongan ibu ini, mungkin dicabutnya dari situ entah 1-3 batang. Salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.